لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاة وسلام برسول الله أزكى صلاة وسلام برسول الله أزكى صلاة وسلام برسول الله صلى الله محمد صلى الله محمد Ya, ilmune tetep kudu digoleki. Jadi aku biyen tau duwe bocah melu aku karena sejak saya SMA wis akeh wong melu aku. Ana bocah siji kuwi diuruki berhitung ora iso-iso. Angel banget deke, 3 tambah 8 terus bingung kae, ngene ngene kae. Suatu hari wis kowe nyambut gawe, begitu deke nyambut gawe dadi kenek, kuwi le ngitung duit pinter banget. Apa sebabnya? Oh ternyata ilmu itu harus ada wadahnya, ingatan harus ada memorinya, gitu ya. Makanya orang-orang dulu, para wali menyimpan pesan-pesan kepada generasi yang akan datang melalui lagu atau memori yang paling mudah diingat, yaitu lagu anak-anak. Ya, nek liwat lagu anak-anak, kuwi sepanjang zaman kelingan, gundul-gundul pacul kabeh wong iso, dari generasi ke generasi, apa meneh? Suluku-suluku batok iso, apa meneh? Contoh loro sing jenengan ngetos. Cublak cublak iso kabeh ya. Karena lagu anak-anak mulane ustad-ustad kiai-kiai harus dekat dengan budaya tradisi desa terutama anak-anak. Aja kok uruki Quran tok karo hadis terus. Ora kelingan kon. Ben kelingan digathukke karo budaya anak-anak. Gitu ya. Gundul pacul apal, jublak-jublak suweng apal, seluku-seluku batok ilir-ilir apal toh. Karena lagu anak-anak, karena di dalam jiwa kita, setua apapun kita, sesungguhnya ada kandungan jiwa kanak-kanak dalam diri kita. Nek ora percaya, rabio mlo. Engko kue malam pertama lak dadi cah cilik wong loro. Ora isin muda. Jur bodoh, ini gunungnya siapa dek? Bodoh tau orang ngerti kui gunungnya siapa kak tau kui? Karena kamu jadi kanak-kanak. Ojo mentang-mentang kasat intel kodim terus karo bojone berlaku seperti tentara. Buka. Terus bojone siap. Yalah. Semua harus siap jadi kanak-kanak. Mulane wong tua nek wis pikun saya kaya cacilik to. Karena kita semua adalah anak-anak kesayangan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memperlakukan kita seperti anak-anak. Ayo sujud, ayo ruku, ayo lungguh kan ngono. Dadi awake dhewe iki cacilik kabeh. Mulane aja kerengan sing ora-ora kaya gede-gede wong kowe kabeh jane kanak-kanak. Oke, sekarang saya uji. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika adalah rumusan mengenai Indonesia meskipun bermacam-macam tapi satu. Bhinneka Tunggal secara bahasa rada kleru ning ora masalah. Asline Bhinneka Manunggal ora nggo Ika. Ika kuwi artine dudu siji. Nek Ika itu ada dua, ada dwi, ada tri, ada ya. Nah, es nek esa, esa kuwi ana dwi, ana tri, ana apa tepo? Catur. Nek bahasa Tagalog siji dalawa tatlu apat anim pitu wolu sam sampo. Sam ki songo sampo ki 10 ki bahasa Tagalog. Aku asline wong Tagalog Filipin. Ning menyamar jadi wong Jombang. Pokoke sak karep-karep kula iku ngomong. Sing penting kowe seneng wong aku ya ora dosa mung ngono kuwi to, gitu. Mung guyon kok ya. Aja njur kowe terus berlaku seperti akademisi dan ustadz yang formal. Hairil Anwar mengatakan, aku ini binatang jalang. Terus disimpulkan, oh ternyata Hairil Anwar ki kewan. Apa kok kuwi jenenge? Jadi orang sekarang meneliti berdasarkan pernyataan, ya urung mesti, diomongke karo atine urung mesti. Allah, La ilaha illa anta subhanaka, jare Nabi Yunus, ini kuntu. Oh, ternyata Nabi Yunus ki wong dolim. Ngono ta? Ngono ta kesimpulane? Aku aja pekok kaya ngono kuwi. Itu dia rendah hati mengakui kesalahannya, menyebut dirinya orang dolim. Kamu sebut dirimu kafir, baik, untuk menyadari kekufuranmu. Tapi kepada orang lain jangan sebut kafir. Peng larani hati. Nek kowe menungso aja nglarani atine wong menungso gari Kanjeng Nabi telu sing ora entuk. Nglarani wong menghina wong. Humiliation, insulting, ya. Nyolong barangi wong, korupsi sak piturute, nomor telu mateni nyawane wong. Telu kuwi sedunia peristiwa cuma tiga. Nek ora nyolong, menghina, mateni, gitu. Semua peristiwa di dunia apa saja, perang dunia sampai birokrasi urusannya cuma tiga itu. Nek ora nyolong, menghina, hoak kuwi apa ujaran kebencian kuwi, terus mateni. Jadi telu iki ra kok lakone iki dadi wong Islam sing apik insyaallah kabeh ya. Oke, sekarang kita ujian. Nek Jawa sebelum ada Bhinneka Tunggal Ika kita punya tumpeng. Tumpeng itu sama Sunan Kalijaga kasih tiga kembang, siji kembang mawar, nomor loro kembang kenongo, nomor telu kembang kandil. Cara kita untuk mempermudah pemahaman kita terhadap hakikat kehidupan. Mawar itu wakil dari bunga-bunga semua di taman. Diambil mawar yang paling indah. Ning jebul mawar kuwi ana makna langsung. Menungso kuwi mawarno mawarni ana sing bakate kendaraan, ana sing bakate nandur, ana sing bakate njogo, ana sing bakate ya, ana sing kacung ya. Ana sing bakate mimpin, ana sing bakate teknologi, ana sing bakate keamanan sapiturute mawarno mawarni, tidak apa-apa memang Tuhan bikin bermacam-macam, itu namanya pluralisme, tidak hanya soal bangsa, etnik, dan agama. Neng, kue kudu ngerti bahwa setiap orang itu sing mawarno-mawarni kue kenongono, kenongunu, kenongene, punya hak semuanya. Jadi milih apa wae sakarep milih bojo sapa wae ora apa-apa asal sing asal padha-padha menungso. Jadi tolong Departemen Agama memberi syarat. Syarat pernikahan satu sesama manusia ngoten nggih. Ana ora dikasih syarat engko jin, engko wedhus. Nek cah-cah iki debok, ya diarani. Ya ta? Debok-debok disikat, ya ta? Oke. Ya, mawarno-mawarni kena ngono, kena ngunu, kena entuk apa-apa ning syarate sebagai wong Indonesia kudu kantil. Harus tidak boleh bercerai-berai di antara bangsa Indonesia. Harus kantil satu sama lain. Mulane kembangnya, mawar, kenongo, kantil. Itu karya Sunan Kalijaga di Lamongan sebelah timur naik bukit. Di situ lahirnya. Aku pas ono ning kunu waktu kuwi. Sip-sip. Terus aku nang Jombang, terus nang Jogja, tak gonan dinding. Ini ya. Saiki diuji, Jit. Diuji, Mas Doni diuji. Jajar kowe mawarno-warni tetep kandil pora ta uji dan ujiane gampang sak gampang-gampange Jit ayo Jit eh Don Jisan yok tambah yok yok teko to nggih mau dangdeng ya Cak ini Mas Yok mau mantu sebentar lagi insyaallah oke iya nggih nggih yok nggih situ nyekel grup mana saya tak uruk-uruk saya tak gedruk situ Rondo Royal. Rondo Royal. Ganti mawon nggih kumpul rondo. Padahal biasanya sing royal dudu. Rondone sugih kok. Ora apa. Don. Ya. Mbah Nun ki mau ngendika awak dhewe iki jane mung cah cilik. Besok tanggal 17 iki dibuktekne bapak dhewe cah cilik apa ora tenanan. Cah cilik entuk nyoblos. Lho, ayo entuk wong kan sesuai umurnya ndak masalah. Ning kita katon buktikan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika berbeda ning padha. Iki engko dibuktekke. Pancen bener ora kuwi? Simbol lambang negarane awake dhewe kuwi bener ora? Siap. Wis do tenan ngerti tenan. Saka kowe iki? Oh, aku. Ya. Ya, guys, minta nada, guys. Grup ketuk kodok ngorek sekali lagi lebih keras kodok. saiki ora gerok. Dirungok sing gedok kali Rondo Royal dirungok kayak musiknya podora. Mau gedok, mau kayak ngono kayak musiknya ya. Sekarang di yang sini ya rok-rok. Lihat. Aku nora melu. Podong badan musiknya sama sama bu ya. Saya kono dicoba sih ya. Sini sampai sini ya, semua ikut ya. Ya, geng Rondo. Okay. Kring kring kring kring kring. Ayo ikut. Se dijelaske se. Arep siji, loro apa telu? Telu ae sing aman. Telu ae sing aman, telu ae. Saiki iki angka siji karo angka loro iki lagi haram. Haram. Mending sepeda roda 3 wae. Ya, sepeda roda 3. Balik ini ya. Hiro lu. Kring, kring, kring. Belakang, belakang. Kring, kring, kring. Musike. Kaget aku lah aja. Padha ora musike. Jong tito jip. Wah, eh? Kaget aku. Lho, saiki iki lagi taun kagetan saiki. Tenang wae, dhewe kudu dikulinake. Malah nyeneni. Saiki lagi taun kagetan soalnya. Yeah. Tu ibaratnya musike kan padha to. Musike iki kaya NKRI. NKRI iki yo ngono kuwi, padha. Ning iki mau tapi ini tadi ada partai lihat bonku. Ada partai kodok ngorek, ono partai kring kring kring kring. Ning kabeh nang NKRI saiki jajal partai telu kuwi mau mlaku bareng. Kanggo musik sik ya. Nganggo NKRI-ne sik. Sik aku tak tambah. Partai kodok sanggup? Sanggup. Partai kebon? Sanggup. Partai Rondo Royal sanggup? Sanggup. Rondo Royal numpak sepeda. Ya. Bareng ya, bareng ya. Kono apa kowe mau? Anu kodok ngorek. Kene lihat. Kono kring. Oke. Ji ro to wa ka kodok. Awe, kompak, kompak. Loh nek ngene iki. Nek Indonesia iso ngene iki jane sesuk iki rasa keperlu kagetan. Ora perlu kok, ora perlu. Ah nek iso kabeh ngene iki. Dadi nek kampanye iki kabeh warna didadekke siji ngono. Kok jenenge calon caleke didadekke siji ngono. Dadi kabeh kompak. Ha iki jenenge mergo isih ana NKRI. NKRI ini. Nah, saya coba nek NKRI ini ora ono. Bukane ora ono. Ora krungu. Ora krungu. Ora krungu. Dadi saiki wong kadang-kadang nek wis gambare nang pinggir dalan ngono kae sok ra mikir NKRI yo. Ora. Ora. Ayo jajal saiki. Aku rela jungkir balik ngono kae yo ora. Ngerti nang kene ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti nang kene. Tapi satu yang harus diperhatikan. Apa Mas? Tempo. Tempo. Ah iya. Kudu padha ana hitungane. Kita ono sing ngitung, tetep ada yang ngitung. Kita sebagai caleg. Oh ya caleg, caleg. Jiro jiro lu kodok. Sepedaku. Baleni. Hah? Baleni. Sik. Caleg satu ini tadi nyuri start. Sik. Ki Pak partai apa ki? Anyar mesti. Aku tak kada tak kira sing ngandani. Iki partai anyar mesti udah belum? Udah. Udah belum? Udah. Oh, mesti. Coba baleni saiki. Baleni nggih. Baleni. Maaf ono partai anyar sih durung ngerti peraturane nang NKRI. Enggak, masalahnya di sini kan hitungan 2, situ hitungan 3, ya beda. Loh justru kan ada aturannya itu, bagaimana kita mengolahnya? Belum diomong ke mau. Oh iya. Iya. Yo, ngeyel boy. Oh ngeyel lo. Yo, to, wa, to, wa, ga. Kodok. Iki mau partai ini, meskipun wis ra krungu Indonesia Raya NKRI ini, ning isih ana caleke sing ngabani. Ana. Saiki caleke mundur. Ana sing wis kena barang? Ora, ora, sing siji kena. Heeh, ning siji kena. Sing siji umroh? Heeh. Ora. Ada? Ora. Ora. Caleke nek wis dadi pemerintah apa dadi wong pemerintah kan wis ra mewakili partainya. Heeh. Oh. Jadi kita bukan sembunyi tapi kita lebur jadi satu. Kuwi lak wis caleke wis dadi pemerintah. Lho kuwi lak ideale. Oh, nyatane? Nyatane. Nyatane ya kecekel. Kowe sing ngene wae. Ngene wae. Sekarang kita coba sudah enggak ada calegnya, enggak ada pemimpinnya tetapi rakyatnya bagaimana? Tur turno iki kan wis mendekati. Mbah Nun mau wis ngendika kurang 3 mingguan. April iki pertengahan. Pertengahan April iki wis ana. Wis dilah coblosan, kok cicilan durung lunas to? Anake kuliah hanya sekolah atau enggak tari sekolah. Bapakne bojo loro. Wah, wis dadi ragal panik kuwi. Panik lho. Panik kuwi. Lah saiki saka panike dadi kabeh iki dinamikane munggah. Munggah. Tensinya naik. Langsung teng. Bojo loro piye? Naik. Iya, tensinya. Naik. Coba saiki tanpa pemimpin yang tensinya naik. Cepet yo. Semene yo. Tau, wa, ka, ba, tau, wa, ka. Ora jit, iki aku kenapa mau mimpin, mergo rakyatku sing lainnya cepet toh kini. Ada sepeda, ayo piye iki. Kuwi potrete NKRI ngono kuwi. Nek me potrete enggak, napa? Napa, Bu? Partai anyar. Oh, partai anyar. Loh, nenek partai anyar pasti selamat, Bu. Sing medeni ini partai lawas. Perintahnya suruh nyanyi cepet malah lambat iki mau. Loh, aneh fenomenanya lho iki. Loh ora, iki malah iki, ini memang potretnya NKRI seperti itu. Ada yang berlari, iki musim kene ngoho. Waduh. Ayo. Sing ngono tetep lihat kebonku. Santai sing ngono, waduh sing ngono kring kring kring. Indonesia iki lek dadi mula ditandani wong plural Mbah Nun mau ngendika binekane tunggal ika kuwi mergo kuwi. Wetoke kaya ngono sangar-sangarne ya ana sing kelelat, kelelat tura turu ya ana. Tura turu ning kok sing bejo malah sing tura turu kuwi. Ha iya. Tur nek didadekke siji ora penak lho iki mau. Ha piye? Kring kring kring ada kodok. Kodoknya roda 3. Ora penak. Ada yang putih dan ada yang merah. Merah. Dadi kodoknya ada putih ada merah. Ha. Aja ding. Saiki warna yo. Haram warna. Ora. Ora arep mau. Indonesia iki angel tenan kok saiki iki. Angka haram, warna haram. Ning malah rayu ora. Wah jan. Iki njuk ngapa meneh iki? Ha iya, kok sik saiki ana pramuka dibuktekke. Dibuktekke sesuk iki. Ayo munggah, kon munggah yo. Sing lanang wae. Coba lepetan, lepetan. Ora sing ting mbake iki lho. Ketake kendel ae mbak. Aja mbake sik. Aja mbake, aja mbake. Lepetan yo. Oh, lepetan. Aja mbak. Engko. Iya, kamu. Ayo. Kamu, Mas. Pramuka kono, pramuka kono. Sini, Mas. Ayo, malah meng. Ajo, kerejo. Kul. Wes, pramuka cukup. Praja Muda Karanae. Pramuka. Praja. Praja iki apa? Praja itu apa? Praja. Organisasi, kelompok. Praja. Kelompok. Kelompok. Muda. Ya, pemuda. Karana. Contoh. Tadi kelompok muda sebagai contoh. Oke. Kowe nyontoni apa? Cah nom nyontoni ya. Ape, coba. Oke, karena mereka kelompok muda, kelompok orang muda yang memberi contoh. Contoh. Nah, saiki kan nyontoni. Kita kasih contoh ke teman-teman. Kene Dek Yaya. Kene le, nang tengah kene nyon sewu, Pak. Mas, cek aku arep order. Oh, piye? Online. Oh, ya piye. Oke, Mas. Maju. Sik iki apa iki? Hah? Iki apa? Grab. Oh, nek Grab ra ono piye ya? Ra. Anten GoPay mboten? Mboten. Beda ya. Beda ya. Oh, ora apa-apa ya. Halo, Mas. Iki Grab apa anu? Anak buahe Pak Intel kuwi. Malah kaya huluk kuwi. Oh, oh. Hah? Nih anak buahe, Pak. Tanes iki. Tanes. Ya, ya. Yang tengah sini. Sini, sini di tengah. Di tengah, oh, di tengah. Grab sini, itu sini. Artinya memegang ya, Mas ya. Grab itu apa? Nyekel ngene ya. Ya, pegang di lah. Tengah, di tengah. Ya. Sini, Mas. Kadang-kadang anak muda itu harus di depan enggak pas, Pak. Makanya ada kalau di falsafah pendidikan kan ada filsafah kepemimpinan ada ing ngarso sung tulodo. Terus ing madya. Ing madya mbangun karso. Terus tuturi handayani. Tuturi handayani. Ah ini tadi Mbah Nun pertama ing ngarso sung tulodo contoh kemudian ing madya mangun. Sekarang sedang tuturi handayani dadi kowe kudu ngarep ya ora apa-apa. Ki jatahe cah nom iki kudu. Citaku arep nggih. Nyelipi ujian iki wong papat pramuka. Nggih. Coba yang non pramuka ke sana dulu. Oh. Oh ya. Sing puskesmas. Wong papat iki pilihin ben kowe yang menang sana semakin kalah semakin ke sini. Nek wong papat wong Jawa biasanya piye carane milih? Nggih, piye Mas? Ayo cepat. Ayo empat tentukan. Yang carane ben menang karo kalah nek nang Jawa piye? Menentukan urut-urutannya home karo shoot. Ayo, ayo. Wong papat no, wong papat. Gambreng. Oh, iki menang. Sing beda menang mau kalah? Menang, menang. Sing menang sike, menang mau kalah. Yo, yo, terus. Ya, terus. Telu. Terus. Gambreng. Yes, bener. Nah. Shoot. Pas bener. Oh, tetap ya, tetap. Kok iso ya? Teman-teman sekalian jangan lupa ya, ini peradaban sing jenenge home pimpa. Shooting shoot itu peradaban, itu belum tentu bangsa lain punya seperti ini kan prosedur demokrasi yang paling bagus ya. Jadi demokrasi aja kowe kabeh niru Eropa karo Amerika, kono iki wong sing kalah maju karo wong Jawa. Wong kono iki kowe ngerti to, mambu nek wong Jawa iki 20 jumlahe. Nek barat bad smell ngono tok. Nek bahasa Arab napa? Wayai. Bahasa Arabi mambu ora enak niku. Mada fil Arabi. Coba kowe aku njaluk coba mriki di kowe ngekeki anu, kowe dadi ngene. Coba kamu bahasa Jawa bau yang kamu kenal apa? Bau apa? Bau. Cara Jawa. Cut. Oke, terus. Pesing. Eh, yes. Apa? Pesing. Hah? Pesing. Pesing. Oh, pesang apa pesing? Pesing. Oke, terus. Wadawa. Eh? Mambu kok. Bau kok. Araneng ambu. Apek. Apek. Dihitung ya, 3. Amis. 4. Amis 4. Amis. Terus, lagi. Pangi. Pangi. Prengus. Prengus. Sip. Kecut. Wes. Baduk wes durung dereng. Okay, terus kecing wes pesing basin meneh terus wes piro mau polu pengu songo pengu yes terus sangit 10 terus ayo Wedhus, lengur, lengur. Lengur. Lengur. 11. 11 terus. Wis entek. Ora iso ka. Heh. Kowe nek ora iso, nek kowe buntu takon. Tengik. Nih, 12. Ya, 12. Tengik urung ya. Ayo, meneh, terus. Sedep. Apa? Sedep. Ya, sedep, 13. Jane iki sing ora enak, kabeh sing ora enak tok wae. Bedek. Badek, badek. Wes, wes, wes. Wes, wes, wes, wes, wes, badek wes. Wes, wes badek kowe, terus. Banger. Banger, ya. Banger, sip. 12. Ayo ngono kuwi carane kowe dadi awakmu dhewe. Ora enak. Aja dadi wong barat, dadi wong Arab. Ora enak. Langi. Langu. Langu. Langu. Ya, 14. Seger. Sing ra enak. Sing ra enak. Wah. Sing ra enak. Sing ra enak. Entut. Loh, ambune apa entut kuwi? Ambune apa entut kuwi kok entut. Nggih. Slenting. Iki nek dadi komandan bahaya iki. Ngawur ket mau iki. Ayo rada digunakke iki. Slenting. Heh? Slenting. Slenting iki piye? Slenting iki dudu ambu no. Bau kok. Ya semacam angin liwat. Angin lewat. Oke, wis entuk piro, Bu? 14. 14. Wis lumayan, sudah luar biasa. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab ndak ada. Ndak ada wong Jawa tok sing duwe kaya ngono kuwi. Ya toh, wong Jawa tok. Maka presiden yang kamu butuhkan adalah presiden yang memahami kekayaan bangsanya. Yang bisa menggerakkan Indonesia untuk menunjukkan keunggulannya di depan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Ojo dadi ekor, dadi bebek, niru-niru tok, gitu ya. Mudah-mudahan ya. Anak-anakku dengan eling-eling macam-macam ambue sosok kita dadi pemimpin sing lengkap pikiranmu, ngono ya. Oke, okay, silakan diteruskan. Nggih. Yo. Oke. Iki jebot dolane. Orang lainnya durung mau. Yo. Ngono, Don. Karo kowe, Don. Nang kono, Don. Sisi okay. Kono, Mas. Heh, sini. Iki melu ra di Mas Puskes, Mas. Rasa. Haha. Kuwi sing ngenehi ekek-ekeke. Yo. Ya, sik. Iki sik. Eh, Mas iki jejer Dora. Endi? Iki Dora iki. Aku Dora, aku karo Jayen. Oh, kowe karo Jayen. Nek sing nang TV kae Doraemon. Heeh. Nek iki Dora iki Dora sinau nek iki. Iki Dora dos iki umur rupamu. Dora urus. Yuk, jok. Ya, disiapke sik. Siapke sik nang polisi. Oh, dolanane manut nang polisi yuk. Ceritane piye sik? Ceritane. Oke. Okay. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mbah Nun tadi sudah ngendikake bahwa mbah-mbah dulu itu nitipke pitutur urip lewat dolanan anak, salah satunya lewat tembang anak, dolanan anak dan sebagainya. Ini kita akan memperagakan satu hal sederhana sing ketoke meng dolanan ora teges kanggone bocah-bocah. Akata tadi, kuwi ngemu pitutur luhur sing dadi dawa umure mergo dititipke lewat dolanan anak. Yuk, saiki jeneng dolanane lepetan. Disiapke sik nang polisi. Oh, oh, nang Polres. Heeh. Don sewu Pak Kapolres. Cangkem buka. Cangkem muka ini lho. Wah, kowe ngisi-isini kowe ning Mapolres iki. Cangkem muka gerak. Sing salah ki cangkemmu, nglemu ngabani. Lencang muka. Nek cangkem muka ya cangkemku tak jokke. Ya ya ya. Lencang muka kok disingkat. Rasa. Rasa. Ya. 3 langkah depan. Jangan. Jangan. Aja iki ki ndas tok iki. Yo, istri 4. Iki suara apa meneh? Aban-aban. Istri 4. Ngene iki lho. Nggih Pak, nggih Pak, nggih. Laten ta wong ayal lho kuwi. Cangkemmu lho. Istirahat di tempat. Mbok takon Mbak Polwan iki nggih. Istri 4 napa istirahat di tempat? Napa? Oh, nggih. Ndekane Mbak Ratih istirahat di tempat. Ya wis, enggak usah. Enggak usah. Gerak. Balik. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Oh, rasah ngono. Tapi aku ngerti nek gonamu lok pitu ning rasa. Lho jare kon luruskan. Luruskan ki. Kuwi pramuka yo, pramuka ki sing sapa lemu, tut kentut. Kowe ngabani, yo. Aku mik luruskan ngono. Luruskan. Ah, ngono lho, mengo ngono lho. Dik dik dik dik ngono lho. Mengo dik dik dik. Ah, lho. Katuan, gerak. Tekop, gerak. Mepet lagi, gerak. Ah, ngono lho. Wes, yo. Niki sak niki jenenge. Kowe madhep rono sik iki kudu piye? Ku isih kurang iki, isih kurang iki. Saiki dolanane carane piye tetep gandengan? Gandengan, gerak. Deng. Yo, gandengan, deng. Yo. Piye carane gandengan ning iso balik rono tanpa tangane ucul? Biar ae. Sik iki aku rasane digandeng badak ngene iki, Bu. Sik. Kowe nek oh. Kowe nek gandengan piye to? Umurmu piro? Hah? 15. Gandengan kok karo yange njuk ngene. Gandengan iki. Gandengan ditekem tangane. Tangane ngene. Ha. Ini peraturannya, ini kita gandengan gini. Enggak boleh lepas tangannya, tetapi nanti kita bisa hadap ke depan. Ha. Sing maune madhep rono. Kudu iso madhep ngarep ning ra entuk ucul. Ora entuk ucul. Ada kesulitan kayak apapun tapi tetap menjadi satu. Ya. Tetap bersatu, ya. Tetap kandel satu sama lain. Ya. Tetap Republik Indonesia. Ya. Ngono lho ya. Dadi intine apapun kesulitannya, apapun rintangannya kowe pramuka to? Satu, dobat, dasar dharma ngono kae. Wis rasa dihafalke. Apapun hal-hal yang menyulitkan tetap dilakoni, nggih? Pram yo, mulai. Lepetan, lepetan, nganggu jari, nganggu tuli, janur bunik, aning seti, seti kali lungo tanda, mati o kembang sikatan. Lepetan, lepetan, nganggu jari, nganggu tuli. Oh, biar, oh, oh, biar. Oh, teman-teman, kocok-kocok. Sik. Mumet dasku. Salah iki cenarangan. Ora, sik iki kudu diurus, Don. Kenapa kok dhewe nang kene? Penak dhewe. Oh, apolitisi praktis. Ngene lho. Urip ki nganggo strategi. Aku wis ngerti dolanane. Aku kudu terus nentokke titik sing strategis. Sing iso nguntungke aku. Nah, aku kowe mau saka piye? Saka piye kowe mau? Aku kan ming saka kene. Heeh. Lha apa ta mbok sewengi aku ming ngene iki ngek. Tur aku ya maklum. Aku ya maklum. Piye piye? Apa ya tegel nyiksa wong tuwa ta? Oh iki masalahe dudu karo ora, Don. Piye? Iki masalahe nggon kepinteran, strategine bener deh. Berarti aku tebodho ya? Lo goblok kowe. Kowe nganu kowe ming membabi buta kowe. Aku kan bodho ning istiqomah. Ora apa-apa mlebu swarga kowe. Amin. Amin. Ning liwat neraka sik 300 taun. Eh, yo cekanca. Iki mau sing dingendikake Mbah Nun. Istiqomah iku ikatan suami takut. Mama. Istiqomah. Takut parut. Eh, iki mau sing dingendikake Mbah Nun. Iki mau mawar, mawarno-warni. Ono sing pramuka, ono sing grab, Kyai Kanjeng, ono sing Kyai Kanjeng ning gentro. Ah, kae sing kae. Sing mikir dhewe kae. Sing tangane batik Pekalongan ya lho. Are rumah sawu rek dibuka lengene ya hooh kuwi. Ora, iki putih nggon aku. Ah, panu. Iki dhewe iki mawarno-warni, ono sing isih enom, ono sing wis tuwa. Ning mau kudu kabeh kudu kenongo. Kenongono, kenong ngene. Ah, dhewe mlaku kenong ngono kenong ini iki mono kowe mau ngliwati pirang kelek loro piye rasane kecut aku saiki mbayangke ora kae sing pinggir dhewe kae pirang kelek kae mu. Oh ning ngene nanti rai kuwi koyo kelek lho ning ngene ngendikane para sepuh mbiyen abota kaya ngopo lakonana nek kuwi pancen apik tumraping kowe lan kiwa tengenmu. Basa arepe apa? Ya ngene iki, aku kira-kira ya sudu batu mbak do ngono kae lah wis. Apa artine aku iku sing do ning mburi kuwi. Aja nganti tasabuhum jami'an wa kulubuhum sata. Yang artinya? Aku bar mangan kurma iki mau. Bar diambo suntuh. Dadi ketoke. Dadi siji kaya ning Betawi kana. Dadi ketoke dadi siji. Aja ngono. Ning inci-minciman. Awas. Kae nek dadi kudu ngene. Kae nek ora dadi aku kudu tak ngeneke ya aku iki tasabuhum. Oh, nganu to saling tidak merelakan. Apa mau? Tasabuhum jami'an wa kulubuhum sata. Lah mekaten toh Pak. Leres nggih. Nggih menawi manuk. Jantemmu apik bar nguntal-unta kowe. Menawi klentu kula lak nggih anu ra digentah. Hah? Ya. Kuwi mau. Dadi kena ngono kena ngene. Heeh, liwat to kelek lara lapa kaya ngono tetep kudu mbok lakoni. Ae kaya ngene iki lho. Ning akhire. Sik iki lho iki ibaratnya itu angkot gandeng tronton. Nah. Biarpun berat nih kan tuh dilakoni lho. Oh iya bener kuwi. Kuwi kaya anu Dilan 90 sebelum Masehi. Dilan. Lek gandengan. Jangan dia berat. Ayo cetrol. Coba blekno Mas. Mau coba? Ah, niku wau kados sing ngendikake Mbah Nun. Mawarna-warni. Kena ngono kena ngene nganti sore. Ning siji kuncine apa ngendikane Mbah Nun mau? Kandel. Kan kandel satu malah kandel dadi siji nyawiji ah ini nyawiji ngene iki sik iki saiki dicolke dhisik kandile dicopot betul menurutmu apa sing tok temokke saka dolanan iki ngene wae nek kowe angel omong weanen suwen kowe yo bulet-bulet eh bulet. Oke, ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Pesane dhewe-dhewe. Menurutmu? Persatuan. Persatuan apa? Ning kok mau ora bersatu kok nganggo wis ngene. Tenanan iki. Karena dia sedang belajar. Oh ya. Oh, belajar. Iki lho. Iki contoh wong sinau ngene iki mong. Ning cepet menyesuaike. Heeh. Ning dhewe ndelok, dulane ngono kuwi to, wis salah. Terus benake diri. Oh ya. Kuwi kudune nang Indonesia ngono kuwi. Anek kamu, Mas. Kekompakan. Kompakan. Kompak waktu mau? Ya lumayan. Oh ya, ora apa-apa. Lumayan. Aku ireng dhewe. Ya jajare Mas. Meskipun betah kita tetap bertahan dengan kekompakan. Ora. Andane yo. Andane. Mas, nomormu piro Mas? Engko sing kene semene iki sing ora ana sing ngebali, terno Bali. Kabeh. Kabeh. Yo, kuwi jajare Mas. Anek situ, Bung. Oleh pengalaman anyar. Apa pengalamannya? Apa kuwi? Iki mubung-mubung bareng. Mubung-mubung bareng juk mau mubung-mubung tok. Heeh, Bunda. Entuk pengalaman anyar mubung-mubung bareng. Ya Allah. Bocah kurang piknik. Murah meriah, Tis. Sinau tawaf. Oh, iya. Sinau tawaf. Ora apa-apa. Sadurunge munggah kaji, mambu kelek sikek iki mau ya ora apa-apa. Nek kowe berjuang bersama demi satu tujuan. Wah, Pe. Kaya tulisan-tulisan ning dalan ya. Sik, iki kudu tak urus. Apik kaya tulisan ning dalan-dalan kae. Oh, piye-piye? Berpiye kalimate? Berjuang bersama demi satu tujuan. Ah, oh ning dalan-dalan kae. Ning kudu tenanan ngono. Berjuang bersama untuk satu tujuan, pilih dia. Sik, aku iki jawabane menarik ini karena untuk pengalaman apa? Mubeng-mubeng. Kan kudune kok tututi. Lho terus meng mubeng-mubengi ngopo? Ah kuwi dijawab yo. Kelek. Heh? Mambu kelek. Mambu kelek jopo. Jadi wong urip tuh Mas ada tiga. Nyun sewu yo. Siji fakta, loro makna, nomor telu nyata atau kenyataan. Ini ya. Kuwi ndelok wong salat, kuwi faktane kan dhek jungkir-jungkir kuwi. Ya. Ning maknane kowe ngerti ora? Maknane ada di dalam diri orang yang salat. Jadi sing nyoto ki faktane apa maknane? Nah, sing nyoto yang nyata dalam hidup itu faktanya apa maknanya? Maknanya. Nah, padahal maknanya kamu salat saya enggak tahu loh. Ya, jadi nek ngono aja nduting-nduting sapa-sapa. Wong kowe ora ngerti maknane wong, kowe ngene ngerti faktane. Nah, saiki lak wong do ujaran kebencian, hoax, dalam macam nuding-nuding sing ora-ora, padahal dhewe ora ngerti maknane di dalam fakta itu, gitu ya. Nah, oke, okay, satu. Ya. Loro. Kowe aja mung mengalami hubung-hubungan tok didoleki maknane. Lah gunane apa hubung-hubungan mambu kelek? Malah ngono kuwi. Lah pengalaman mambu kelek, iki apa maknane kanggo kowe? Apa? Ayo, Dek. Sakit apapun ah, ambune itu yes. Ya tetap diperjuang ke. Oke, okay, sip, lumayan, lumayan. Jadi oh, aku gelem demi persatuan, demi perdamaian, aku gelem berkorban mambu kelek koncoku dhewe. Jelas ya? Nah, mambu kelek orang marak ke kue nesu. Wong ini demi persatuan bersama-sama kan gitu. Jadi sengsara kayak apapun, asal itu untuk kebenaran orang banyak, bersama-sama kita lakukan. Sak seneng-senenge kaya apa, nek kue menguntungke kue dewe, ojo dilakoni, kan begitu. Itulah pendekar, itulah pramuka, itulah warrior, itulah prajurit sejati, gitu ya. Tepuk tangan, gini ya, sip. Tepuk tangan. Sip, saya ingin ini, sip, nek, disana waktu jam piro. Jadi sekarang, mak, sekarang gini, sekarang belajar nyun sewu ya Pak Bupati. Kowe kudu memaknai apa-apa iki kudu memaknai aja ming fakto nek kowe sembayang tok ya ming jungkar-jungkir ning maknane apa kowe ikhlas nang Gusti Allah kowe ngabekti apa-apa dimaknai apa saja dimaknai. Jadi saiki ayo sinau pemaknaan dengan dolanan sing jenenge jamuran. Oh, okay. Kowe nek ketemu satu kata kowe kudu duwe imajinasi ya. Yeah. Misalnya saiki tak kaya contoh upamane dirombade jamur apa? Terus jamur kur kakak. Apa? Jamur kakak misale. Misale ngene sing gampang. Oh. Jamur manuk. Njur kowe piye? Nek kula ngeten. Ayo. Ayo jamur manuk. Ayo jamur manuk njur kowe piye? Yo para pramuka, klune manuk. Jamur manuk. Kowe meng niru iki lho. Ora aku njaluk kowe. Jamur kulkas. Ngapa kok kulkas kok ngadek kok ini? Kulkas ki apa? Intine kulkas tempat untuk menyimpan. Ya. Apa sebabnya kok disimpan dingin? Eh? Anyep. Ben lah awet. Coba dek iki ora ngerti sebab ora ngerti akibat coba. Sinau ya. Rao. Untuk nyimpan makanan supaya makanannya awet pakai dingin, bukan supaya dingin, gitu loh. Apa sebabnya kowe mangan? Perkara ngelah. Eh? Perkara ngelah. Eh? Ngelah. Karena ngelih. Karena lapar. Orang yang lapar akibatnya adalah makan. Orang lapar akibatnya makan. Orang makan akibatnya kenyang. Kenyang. Jadi kowe kudu ngerti sebab akibat. Urip iki sebab akibat. Ana wong ngamuk kuwi mesti ana sebabe. Ana wong nembak ana sebabe. Bojo cemberut ana sebabe. Jadi kowe aja ora ndelok ngarep aja ora ndelok mburi. Karena hidup itu gerak terus belakang depan ngono ya. Betul. Sip ya. Oke, sekarang coba jamuran 3 aja. Nggih, tambah malah nggih, Mbak. Tambah loro sing wit telu. Ya, sing wedok ora apa-apa saiki. Ya, saiki. Ayo. Saiki wedok ora apa-apa yo. Munggah. Wah, yo pramuka kok ora cek-cek. Ecie. Mbak sana, Mbak. Sana. Sekarang di pramuka itu kan diajari bermacam-macam ya toh, ada dasar dharmanya toh. Nah, sekarang kita bermain tentang imajinasi, sinau ngomong tentang kowe nek krungu apa ya kowe mau manuk ngono, nek manuk ki piye? Oh, mabur ngene iki ya toh. Ana sing nyucuk. Saiki belajar ngono ya. Ya, kita coba ya. Jamuran yo ketok jamur apa ya ketok jamur kace brecece saoro oro siro bade jamur apa Ramadan. Ngelakoni lho ya. Eh, kita melakukan lho sesuai. Ngelakoni bareng lho. Jamur Ramadan. Jamur ketek menek. Jamur ketek menek. Yo yo yo, ayo ayo ketek menek. Kelune ketek menek yo. Ayo iki cah papat iki. Ketek menek. Mas ngerti ketek, Mas. Yo. Imajinasi tentang ketek menek. Yo, ayo kabeh nglakoni. Yo yo. Don. Eh, Doni. Ya. Yeah. Aku ketek menek diganggu gorila iki. Nah, iki sih gampang iki ketek menek. Sik iki dong orae. Pak Daim, iki nyuwun ngapunten kula idak-idak niki. Sik Don. Ya. Yeah. Kowe gas mau ketek menek. Lah iya mung ketek baris. Ah kuwi ketek lempoh. Heh? Ketek lempoh kena stroke. Heeh. Oh, aku kayaan heh? Orang anak wite. Loh, imajinasi makanya menek ora ora kudu nang uwit kok, Mbak. Menek iki kudu nang nang uwit kok menek suket ya iso. Heeh. Menek suket iki piye ya? Iki nek pinter ya, Mbak. Ketek menek. Ha ngene iso. Menek tisu. Tisu herder. Meneh ya? Semrat sem. Wis paham toh? Wis paham toh? Imajinasinya dimainkan ya. Dimainkan. Semrat semprit jamur apa? Koe saiki. Jamur kendil borot. Kendil borot. Yo yo yo. Ayo kae. Piye imajinasine ning lanang pramuka kuwi? Ayo yo kendil borot. Don, hey, ana sing randhe kendil. Oh, gendong. Oh, gendong meletek. Ora. Sik kendil barat mau piye? Kendil barat. Sik sing kuwi iki, sing kuwi iki. Oh, iki sik iki fenomena anyar iki. Ha, piye piye. Eh, kudu ditakon iki. Oh, bener. Piye? Iki mau gerakan piye? Kenapa itu bisa dibilang kendil barat? Hah? Ora ngerti kendil barat. Ora apa-apa. Nek ora ngerti nglakoni sesuatu iki ora dosa. Meng goblok. Awang ora ngerti kok ora takon. Ngene wis sing gampang. Ha piye? Ah, semra semprit jamur apa? Jamur kursi. Nah, ya kursi. Ada. Tak interupsi sithik ya, apa sebabnya kalau bisa itu kita latihan untuk ben pikiran ki melaku. Mas Jijit tak kandani ya, di Jogja sekarang, di Jogja hari ini, sudah 3 hari ini, darurat sampah. Karena ada desa yang biasanya untuk buangan sampah, mereka marah, ya. Semua sampah di DIY itu dibuang di Piyungan. Sekarang orang Piyungan marah, ditutup. Jadi orang iso ngelboki sampah rono, saiki sampah bertebaran di seluruh kota Yogyakarta dan di kabupaten yang lainnya. Jadi pemerintah orang mikir ket awal. Ngenteni darurat sampah sik lagi mikir, oh nek ngono recycling, oh nek ngono gawe iki, gawe iko. Dadi telat mikire. Kowe berlatih ngene iki ben ora telat. Nek kowe sok-sok dadi bupati, dadi pemerintah, sak durunge kedaden kowe wis kudu pikir sebab akibatnya. Sak durunge ana sampah bertebaran laler ra karo-karuan sak yojo, kowe wis mikir akibate. Nek kowe ngising kudu duwe WC kan begitu. Orang yang terlecek neng dalan lagi kue mikir jumbleng kan begitu, gitu ya? Yeah. Itu sebabnya karena Anda akan jadi pemimpin nanti. Kue harus jadi pemimpin. Naik kue mengtilang-tilang nunggu pemimpin apa kue? Ya, cepet berpikirnya cepet alat deh, gitu ya? Oke. Okay. Yeah. Satu lagi apa? Pramuka. Iki mau diurus dong. Jamur kursi belum loh ini. Semra-sempri itu jamur apa? Jamur kursi mana? Ayo. Apa? B. Yeah. Yeah. Yo, statis, mandek, yeah. Grek terus. Yo takoni Don. Iki kursi apa iki? Nih. Kursi enggak ada sandarannya. Oke. Okay. Kowe? Oh, iya. Terus. Kursi yang ada sandarannya. Kursi yang ada. Okay. Abang kari diwalik. Sampean? Korsek. Kursi mletek. Sik kono sik. Eh, kuwi ngopo kuwi? Kuwi ngopo, Jit? Eh, tenanangan ngono kuwi ngopo? Loh, iki kursi elegan sing lagi nggo rebutan caleg iki lho. Kursi elegan iki. Ting lagi gue rebut. Aku mbak telui. Mbak eh. Kok sih mbak siji? Rasa dirubah sih. Kok ngapa kok ngono kuwi kursi apa? Kursi apa anane? Oh seperti aku mencintaimu apa anane. Kursi apa anane? Iki kursi apa? Kursi lempit. Kursi lempit. Ndak, kowe ndak iso dilempet kowe. Ya Allah. Iki kursi apa? Kursi biasa. Ora nganggo ndrok berarti gak pakai ndrok. Sing ana Don, sing nganggo peci kuwi. Hah? Sing nganggo peci. Ora iki kayak iki malah kaya kijing ya ora kaya kursi. Mas, kursi apa, Mas? Kursi dadaan. Kursi dadaan. Oh, kursi bulat digoreng dadaan. Kursi bulat. Wis ora ana ya. Semprot, semprit. Kuwi kuwi sing ndodok suwe kuwi. Iki wis ora kursi iki. Wis sofa sudut iki. Kursi portable. Bisa dibongkar, bisa dipasang di mana saja. Oh, oke. Okay. Bisa bongkar BNN. Yo, terus. Bentuk aneh. Semprot semprit jamur opo? Iki mau wis barang benda. Sing luwih imajinatif sih. Saiki sing yang tidak kelihatan bentuknya. Yang jamur. Jamur apa kowe? Jamur cinta. Yo, jamur cinta. Ya, cinta. Ini dituntut imajinasi lebih kreatif lagi. Karena tidak konkret ini, tidak. Hei, Cid, kowe ngopo kowe? Hah? Kowe ngopo jamur cinta kok? Loh, iki kudu tak jelaske. Mula nek ana pengajiane Mbah Nun sok ndelokke sok ngrungokke. Ngendikane Mbah Nun, sing jenenge hukum iki paling isor. Hukum ki letaknya rendah, hukum ki wong nyolong, pokoknya nyolong salah. Ora didelok nyolonge mergo apa? Sebab-sebabe ya. Sebabe apa? Karena makane hukum ki rendah. Dhuure paling dhuwur dhewe ki apa? Cinta. Cinta. Oh. Ya. Hei, cinta. Dhuwur dhewe ki cinta. Engko dhuure hukum ki ana norma. Dhuure norma wis paling dhuwur meneh ki cinta. Cinta. Ana kowe ngopo, Don? Becek enggak ada ojek. Jamur cinta kok. Kayak becek gak ada ojek. Apa kuy? Cinta Laura Tro. Oh iya. Oh iya. Oh cinta Laura. Wah. Nek cinta Laura kayak bule matanya biru, matamu ireng. Ah keceples kok. Ini apa ini? Oh iya kuy. Kau malin kundang. Kau nasib lagi sih. Ini rada menarik. Ini dua orang loh ini, berarti kan dua pertanyaan. Sik, saat durungnya mendengar kenyataannya, saat durungnya ngerti faktanya, awak dewe mencoba menganalisis ya. Aja dirubah. Oh, ngene terus, ngene terus. Ini wong lamar kita. Wong lamar. Nek kowe wong lamar? Iya, wong lamar. Aku nek aku nganu iki. Ini... Homo, homo. Ya iso, kowe wong lamar kowe. Wong lamar iki. Nek aku iso wong sengit iki. Ah kok iso? Heh? Kok iso? Ah wegah ndelok raine ning ndelok ngisore. Ah seneng karo ngisore ya. Ah biasane iki wong nek sengit iki weruh, mangane ana umpangan weruh raine wae wegah weruh sengit ngono. Iki mau padha sing karo sing sering melihat topi dan sering melihat burung. Oh. Coba takoni wae. Nah, iki faktane, saiki delok faktane. Faktane. Mas, kenapa cinta seperti apa? Karena rasa. Nek situ, Mas? Tergantung. Karena ora kok gerakanmu ngene iki lho. Ya. Kok ngene iki, posisimu ngene iki kenapa? Gambarannya kenapa itu? Karena seseorang zaman sekarang itu penuh dengan cinta. Oke. Iki lho. Ora apa-apa, ora ono sing salah kok. Ora ning kowe nek gawe nek ngenai keterangan, nek ngenai statement iki aja sing angel-angel. Kuwi wong Indonesia zaman saiki rumangsane omongane pinter apik dakik-dakik ning ora dipahami. Heeh. Oh. Sing paham ngono lho. Kenapa kowe kok ngono kuwi lho? Ming gegari aku seneng karo kancaku ngono mah gampang. Oh, cinta abal. Ini podo gue ngomong alus gitu Wah, anda itu meninggal cocot, meninggal mulutnya. Apa? Mau diar cangkeme kan? Kita alus. Ngono lho, sing cetol orang. Apa? Alasannya apa? Jadi karena rasa cinta. Karena rasa cinta, rasa cinta. Ya weh, ini cacare, burine gue. Saya aku ganti nangkine ya. Yo, weh, kono. Wih, sesan gue cek cit. Ayo coba kono sik ganti. Ya, aku ngkong ke carry. Mas. Kenapa cinta seperti ini kenapa? Karena posisi saya sedang seperti orang menunggu. Jadi kalau ibarat jamur seperti jamur yang menunggu cinta. Ah, masalahnya ini aplikasimu tak urip ke orang menunggu nek ora bisa. Full off ya terberah entuk. Menunggu cinta ya Mas ya. Tapi sebenarnya sudah punya belum Mas? Sudah. Oh, sudah. Sudah, sip, sip. Kalau belum mau tak jodohin sama mbaknya ini. Jangan. Sekarang sini ya? Ya, situ. Iki piye iki? Ku sik geramu piye mau? Koe ngene. Apa ya alasane? Iki cinta kan love ngene, love ini. Love. Malah kok banyak iki. Ning ra mau ding. Mak kaya malah kaya bebek cipokan nganti mimisen iki. Nek iki apa iki? Iki. Sami. Tunggil. Koe kok ngertine cinta meng kaya ngono iki lho. Mosok kowe ora duwe imajinasi. Kenapa kok pramuka diajari gawe drag bar kae nggo ngopo? Untuk membantu orang yang sedang sakit. Berarti cinta membantu. Karo wong liya. Ora karo wong liya. Oh, dia mencintai orang lain karena kalau ada orang sakit dia mau menolongnya. Ngono lho. Kuwi tugase pramuka kan ngono kuwi ya, melayani, mencintai, menjaga. Aku kapan? Ya, yo terus. Ya wis iki wis padha iki padha. Sak tipe. Mbak kalau kamu ayo pramuka takone kok malah mempererat cinta. Dengan siapa? Bisa dilekke Mas jadi ra erti. Masih didelekkan. Oke. Okay. Terus yang ini, Mbak? Bimbang. Bimbang. Bimbang. Oke. Okay. Se se se Le bimbang piye kuwi? Bimbang. Belum ketemu. Itu 10 meter di depanmu ada Dilan. Dilan kau ditunggu Milea di sini. Ora, Dilan ditunggu ora ditunggu Milea. Dilan ditunggu mie rebus. Oke, semuanya. Tapi apik apik. Tapi bagus-bagus. Silakan berdiri tepuk tangan bersama untuk semua teman-teman ini. Iki yo, ketake sederhana yo, kabeh mau ngene kaya ngendikane Mbah Nun mau, kabeh barang apapun nek ketake mung sederhana, ketake mung biasa. Ning nek tok lakoni kanthi tenanan, kowe serius, mau ketake mung dolanan imajinasi ning engko ke depannya kalian sebagai anak muda iki mesti membutuhkan. Kaya ngendikane Mbah Nun, apa yo ngenteni dadak sampai ngregeti kutho lagi mikir, "Wah, berarti kudu gawe ngene-ngene." Ah, wingi-wingi ngopo? Ha iki kita belajar seperti ini supaya nanti seperti itu. Ya. Katen nggih, Mbah Nun nggih. Ke intinya kita harus punya kreativitas untuk berpikir preventif, tidak hanya kuratif nek cara kesehatan ya. Jadi kita harus tahu kira-kira nanti bisa terjadi gini, sudah kita pikirkan sejak sekarang. Itu gunanya kalian menjadi pemerintah, gunanya kalian menjadi pemimpin. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Silakan kembali ke tempat. Matur nuwun sangat. Ini sudah 2 hari, sudah lewat jam 00. Jadi saya mohon dengan sangat sebelum kita akhiri, mudah-mudahan kita ketemu lagi tidak terlalu lama lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti 5 hari lagi apa berapa di Kudus ya, dekat dari sini. Tanggal 2 di Kudus, saya belum tahu tempatnya di mana. Lapangan Sukun. Oke. Dari kita kata Rasulullah, mangano pas ngeleh, lereno mangan sak durunge warek. Jadi kita jangan sampai kekenyangan, sebab kalau kita kenyangan akan terjadi inflasi, akan terjadi polusi di dalam otak kita, dan nanti tidak begitu subur ilmunya. Kita harus mampu membatasi diri. Sebelum kita akhiri dengan sholawat dan doa bersama, saya mohon Pak Bupati, Pak Kapolres untuk memberi kalimat akhir, syukur bersama dan seterusnya apapun saja, monggo Pak Bupati. Terima kasih banyak ilmu yang telah kita dapatkan dari Yowejangan Cak Nun, juga dari Kiai Kanjeng. Oleh karena itu, yang sangat kami harapkan aplikasi dari ilmu yang telah kita terima, sehingga ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu benar-benar bermanfaat dan membawa keberkahan. Kalau kita ingin ilmunya manfaat, kita harus mampu meraih ridho guru, ridho asyekh. Dan kalau kita ingin ilmunya berkah, kita harus mau dan mampu melaksanakan pengabdian. Karena dengan pengabdian al-khidmah itu akan bawa berkah. Oleh karena itu, terima kasih nggih atas apa yang menjadi wejangan dari Cak Nun. Semoga kita senantiasa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Polres nyuwun sewu karena panjenengan sohibul bait. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada kurang-kurang saya sakdurunge njaluk ngapura sak piturute. Matur suwun, Mbah Nun. Banyak sekali pencerahan-pencerahan dari beliau yang semuanya adalah memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya melalui hakikat-hakikat pemanaan bagaimana pengajaran yang telah disampaikan. Kami juga mengaturkan terima kasih atas seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan malam ini berjalan dengan lancar. Kami pastikan 17 April Kabupaten Jepara aman. Pemilu damai. TNI Polri menjamin keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemilu. Monggo Bapak Ibu silahkan gunakan hak pilihnya masing-masing. Ya anak-anakku semua, saudara-saudaraku semua, kita harus sampai ke angka 9. Jangan berhenti pada angka 8, eman-eman lemusi jiluru tulu papat limo. Anda boleh bergembira, boleh seneng-seneng, boleh guyu cekakaan, yang harus diakhiri dengan kekhusukan. Anda boleh sedih kayak apapun, tapi endingnya kesedihan itu menjadi kekhusukan. Berarti akhir hidup kita harus kekhusukan, yaitu fokus cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasilah kita tidak ada lain, kita enggak bisa diterima Allah kecuali kita mencintai Rasulullah SAW. Karena itu saiki badan kita tata, coba lungguwe didandani ben luweh atine luweh menep, luweh khusyuk. Kur tulang punggungnya tegak semuanya. Saya minta nada kutsen, kemudian kita selawat dua saja, kemudian kita mohon Bapak Ketua PCNU untuk mengakhiri dengan doa. Monggo sareng-sareng auzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya ayyuhar rajuna minhu syafaatan sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ya man yakhtubu wisalahu yaqobatan wa manama sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untuk semua tanah di Jepara, untuk semua wilayah dari pengamanan Polres, untuk semua pengelolaan, untuk semua penduduk, semua warga, mudah-mudahan selalu ada nafasnya Rasulullah menghembus di seluruh wilayah ini, maka semua keselamatan akan dijamin oleh Allah. Salatun minallah wa alman salam alal untuk dijumpai dan berjumpa dengan wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang manusia biasa tapi bukan sembarang manusia. Muhammad yang mutiaranya kehidupan, intannya alam semesta, mutiara yang emas permata, logam mulia bagi kita semua. Sementara kita hanya batu-batu dan hanya bisa berlindung kepada beliau di depan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun basyarun, Muhammadun basyarun, walaysa kal basyari bal huwa yakun, bal huwa yakun, wa nahnu jami'an wa nasu jami'an kal hajar. Ya Rasulullah, mudahkanlah jalan umatmu ini untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, terimalah mereka, jangan tega kepada mereka untuk tidak menyayangi mereka dan memasukkan ke dalam surga-Mu ya Allah, karena mereka telah membuktikan kekhusyukan dan keikhlasan untuk mencari-Mu dan tidak menomorsatukan dunia, tidak menomorsatukan apapun selain Engkau ya Allah. Sidana Nabi, sidana Nabi, sidana Nabi, sidana Nabi, sidana Nabi, sidana Nabi, sidana Nabi, sidana Nabi, sidana Nabi. Muhammad, amin ku nabi, amin indah. Sidi Muhammad, amin ku nabi, amin indah. Semua, silakan. Sidanan nabi, sidanan nabi, sidanan nabi, sidanan nabi. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad, Amin Qudbi, Habibillahi. Sidi Muhammad, Amin Qudbi, Habibillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi.